adanya. Kau rasa tak berupaya, hidup sendirian, tiada pembela, segalanya suram, bagai malam yang kelam. Tiada bantuan, tiada tujuan, janganlah berputus asa. Kerana Allah bersamamu, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalannya, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalannya. Adanya dosamu berulang lagi, bagai tiada ruang untuk kembali. Di kau keliru atas kesilapan lalu, membelenggu hati dan fikiranmu. Janganlah berputus asa, kerana Allah bersamamu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalannya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalannya. Kembalilah kepada Yang Esa, yakin padanya, panjatkanlah doa. Oh ya Allah, pimpinlah daku dari tersasar, tunjukkan daku ke jalan yang benar, jalan yang benar, jalan yang benar, jalan yang benar. Inshallah.